أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jarih fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Far'awi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal itu bertawakal dengan penuh, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan totalitas dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hasbu kabihi ma ana bahu amhu wa amahu. Maka Allah SWT yang zat yang akan mencukupinya apa-apa yang dia butuhkan dan apa-apa yang dia butuhkan dari kepentingan-kepentingan yang dia maksudkan. Inna Allah baligh amri, bahwasanya Allah SWT akan menyampaikan perkaranya, yaitu Allah SWT akan memberikan apa yang dia inginkan dari perkara-perkara, tentunya perkara-perkara yang baik. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah SWT tidak akan luput sesuatu pun dari keinginan-keinginan baiknya, maka Allah SWT akan sampaikan. Wala yujizu matluh, dan Allah SWT tidak lemah, zat yang selalu diminta, dan Allah SWT zat yang berkuasa untuk diharapkan dan dimintai. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan sungguh Allah SWT menjadikan segala sesuatu, Allah SWT berkuasa dan akan segala sesuatu Allah SWT zat yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Sehingga di dalam ayat ini Allah SWT memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertawakal, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah SWT saja dengan penyerahan yang totalitas, Yang pertama bahasanya Allah SWT akan mencukupinya. Dan juga Allah SWT akan mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan. Dari apa yang dia butuhkan. Dari kepentingan dunia dan akhiratnya. Dan juga Allah SWT akan meluluskan apa yang dia inginkan dari perkara-perkara yang tentunya kebaikan. Yang kalau Allah SWT meluluskan, mengabulkan, inginkan, tentunya tidak akan terlewatkan dari perkara yang dia inginkan dari kebaikan tersebut. Dan Allah SWT tidak lemah. Allah SWT bukan zat yang lemah untuk selalu diminta, selalu dituntut. Karena Allah SWT zat yang berkuasa, yang memiliki segalanya. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menjadikan dirinya untuk meruatu adalah meraih kebutuhan-kebutuhan. Allah SWT akan menguasakan dirinya untuk mencapai kebutuhannya dengan kuasa Allah SWT meraih apa yang dia butuhkan dari kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Kala syarih rahimahullah ta'ala syarih ijmali keterangan global di dalam ayat tersebut. Yukbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah anna man waqafa bihi wa'tamada alaihi fi umurihi kulliha fa inna Allah sayakfihi kullama yanubuhu wa yuhimmuhu min umurid dunya waddin. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya barang siapa yang menyandarkan, memberikan, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan menyandarkan jiwa raga kepada Allah SWT dalam seluruh perkara, apakah itu perkara yang bersifat dunia maupun akhirat, sandarkan semuanya di serahkan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mencukupi dirinya dan Allah SWT zat yang nanti akan apa? Menggantikan dirinya, memberikan dirinya dan memberikan apa yang menjadi kepentingan dirinya, baik itu urusan-urusan dunia maupun akhiratnya. Urusan dunia apa? Makan, minum, tempat tinggal, kesehatan. Hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuhnya. jiwa dunia. Maka Allah SWT akan mencukupi dirinya, akan memberikan apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan untuk dunianya. Dan juga Allah SWT akan memberikan keinginan-keinginan yang bersifat ad-din, yaitu akhirat. Tentunya seluruh manusia ingin apa? Ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Kebahagiaan dunia itu apa? Apakah harus melimpah ruah hartanya? Mungkin. Apakah harus mempunyai kekuasaan? Maka kebahagiaan dunia di sini adalah letaknya di hati. Letaknya di hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai mendapatkan kebahagiaan di dunianya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya hati, merasa cukup, tidak kekurangan suatu apapun dari kebutuhan dunia. Walaupun kalau dinilai secara materi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang tidak punya kalau dinilai orang sekarang. Rumahnya ukuran berapa? Di dalamnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan apa? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri yang ada beberapa istri. Kalau dinilai dengan materi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang kekurangan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Bahkan Rasulullah SAW terkadang satu hari tidak ada yang dimakan, bahkan sampai 3 hari. Namun kaya itu berada di dalam hati seseorang. Seseorang yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, maka akan diberikan oleh Allah SWT merasa cukup. Merasa cukup. Orang kalau sudah merasa cukup, maka apa yang ada pada dirinya sudah cukup. Walaupun dia mungkin tidak punya ini, tidak punya itu, dia merasa cukup. Tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak perlu benda ini, tidak perlu benda itu. Dan Rasulullah SAW adalah contoh di dalam perkara urusan dunia dan di akhiratnya. Dan akhiratnya bahkan di sana faqih para ulama menyatakan bahwasanya sikap zuhud, merasa cukup dengan apa yang ada, ini adalah tanda dari kebahagiaan dunia. Dia tidak membutuhkan, dia tidak melakukan apa yang tidak penting untuk akhiratnya. Dia tidak membutuhkan dan tidak melakukan apa yang tidak menguntungkan atau tidak penting untuk akhiratnya. sehingga orang-orang yang tidak diberikan rasa cukup hatinya oleh Allah SWT, maka juga tidak cukup walaupun di sisinya banyak harta melimpah ruah, kekuasaan, jabatan, kemuliaan, namun hatinya apa? Tidak merasa cukup. Sehingga orang kalau sudah tidak merasa cukup, akhirnya apa? Hatinya merasa kurang, ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu, akhirnya apa? Resah. Sehingga seseorang yang tidak merasa cukup, akhirnya apa? Hatinya selalu menuntut. Sehingga menuntut dunia tentunya tidak akan apa? Tidak akan habis sampai dia masuk ke dalam kubur. Hal tajur tumul maqamir. Sehingga orang yang diberikan kecukupan oleh Allah SWT ada dilapangkan dadanya, merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang ada yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang apa? Wang sinawang ya kan. Orang kaya cuma ini banyak pikiran itu, mikirkan hutang ini, hutang itu. Semuanya salah sih. Nah, orang yang nggak punya melihat oh dia punya ini, punya bahagia, padahal semua apa? Saling merasakan. Sehingga orang yang diberikan kecukupan oleh Allah SWT hatinya, maka dia akan kaya, tidak merasa membutuhkan orang lain. Tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa cukup apa yang ada di sisinya. Dicontohkan dalam sebuah kisah, yaitu Syaikh Utsaimin rahimahullah tatkala diberikan mobil yang mewah oleh raja. Beliau akan mobil itu karena beliau sudah masih punya mobil walaupun sekedarnya ya. Jadi pada orang sudah jelek yang maka akhirnya mobil itu dikembalikan lagi oleh sang raja. Wahai raja, saya sudah punya mobil, ini sudah cukup. Jika kecukupan ini dilihat dari hatinya, terlebih-lebih nanti Allah SWT dicukupkan nanti di akhiratnya. Tentunya kecukupan di akhirat ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang diandalkan oleh hatinya, oleh seseorang tatkala nanti dia ini akhirat. Harta benda semuanya yang berbau dunia telah lenyap di hadapannya. Yang ada hanya apa? Amalan. Amalan hati, amalan anggota badan. Itu nanti yang akan membantu dia, yang akan menjadikan andalan, sandaran kebahagiaan dan tidaknya seseorang. Sehingga seseorang yang terbiasa hatinya menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, segala urusan diserahkan kepada Allah SWT, segala sesuatu yang menimpa dirinya baik itu susah maupun senang kepada Allah SWT, tatkala di dunia ini dia sudah bisa sudah melatih dirinya, maka nanti tatkala dia masuki ke dalam pintu akhirat di dalam kematian, maka dirinya sudah terbiasa. Semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menguasai segala sesuatu. Dan disitulah Allah SWT akan memberikan kecukupan terhadap dirinya, sehingga dirinya lah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah SWT secara murni. Tidak ada makhluk yang disandari sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah SWT akan memberikan keamanan. Orang yang mentauhidkan Allah SWT dengan murni, maka Allah SWT akan memberikan aman nanti di akhiratnya. Aman dari azabnya, dari siksanya, dari murkanya. Ini ada orang yang cukup. Wa dzalika anna Allah balighun ma yuridu minal amri. Fala yafutuhu syai'un aradahu wa la yu'jizuhu syai'un talabuhu. Talabahu. Wahatala. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan dari perkara-perkara, tentunya lah perkara-perkara kebaikan. Sehingga perkara kebaikan tersebut tidak luput darinya sedikit pun. Baik itu kebaikan dunia dan akhiratnya. Ingin mendapatkan rezeki yang halal, maka Allah SWT kabulkan. Ingin di dunia ini mendapatkan badan yang sehat, maka Allah SWT kabulkan. Dan kesehatannya dia akan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya Allah SWT yang akan memberikan apa yang dia minta dari perkara dunia dan akhiratnya. Sehingga orang yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah SWT tentunya apa? Tentunya sudah merasa cukup, tidak menuntut ini dan itu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada asalnya meminta dunia kepada Allah SWT itu boleh, ya kan? Ya Allah minta mobil, ya Allah minta kendaraan, boleh enggak? Boleh. Boleh. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah SWT permintaannya permintaan yang tinggi. Ya. Permintaan yang tinggi. Minta apa? Minta ridhonya. Minta terhindar dari segala kejelekan. Ini permintaan yang tinggi. Minta dimasukkan surga dengan selamat, tanpa harus diazab dan disiksa. Ini permintaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Wa hatta la yastabti al mutawakkiluna farjallah. Sehingga orang-orang yang bertawakal ini tidak berlambat-lambat untuk minta apa? Minta keluasan Allah Subhanahu wa taala. Keluasan pikiran, pula keluasan ilmu. Atau terhindar dari kesempitan-kesempitan. Akhbar Allah Subhanahu wa taala annahu qad ja'ala likulli syai'in qadra wa tawqitan. La yasbiquhu wa la yatakhallafu anhu. Allah Subhanahu wa taala menghafal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu ini akan menjadikan kecukupan, akan menjadikan kebutuhan yang dia butuhkan. Dan tentunya Allah SWT tidak menyalahi apa yang menjadi janji. Tidak didaluhi apa yang dia berikan dari Allah SWT kepada orang yang bertawakal kepadanya. Kalau saya mengimamullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, bayanu fadli tawakkul. Keterangan tentang keutamaan tawakal. Itu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidaklah apa yang dia harapkan, yang dia sandarkan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja tatkala dilemparkan di api yang berkobar-kobar. Tatkala akan dilemparkan, maka datang malaikat menawarkan bantuan untuk menyelamatkan dirinya. Maka Nabi alaihi salam, aku hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat diutus oleh Allah SWT untuk apa? Untuk menyelamatkan beliau alaihissalam. Ini adalah apa? Keutamaan dan tingginya derajat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang tawakalnya kepada Allah SWT dengan tawakal yang tinggi dan penuh. Tidak sedikit pun menyandarkan atau mengharapkan bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Sebagai ummah tauladan. Para pendahulunya ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Asani anna tawakkala min ahammil asbabi li jalbil manafi wa daf'il madar. Bahwasanya tawakal ini adalah sepenting-penting sebab-sebab, sebesar-besar sebab-sebab yang akan mendapatkan kemanfaatan dan akan terhindar dari kemadharatan. Nah, seorang yang bertawakal kepada Allah SWT tentu apa? Ini akan menjadi sebab dia akan mendapatkan kemanfaatan dan akan terhindar dari kemadharatan. Kemadharatan dari apa? Kemadharatan dari penyimpangan, dari bahaya syirik. Karena salah satu syirik yaitu apa? Menyandarkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebesar-besar bahaya. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat dan meninggalkan kesyirikan. Ada benar hatinya kalau dia masih menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia belum mengangkat dirinya ke dalam lembah kesyirikan. Asalnya wujubul imani bil qada'i wal qadar. Yang ketiga, wajibnya beriman dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan beragam, bermacam-macam, baik rupa, bentuk, jenis, ya. Masing-masing orang berbeda-beda dikasih rezeki, berbeda-beda dikasih umur, berbeda-beda dikasih kebahagiaan dan kesusahan, kesehatan dan kesakitan, berbeda-beda. Namun ini semuanya adalah apa? Adalah ujian. Seseorang yang menyandarkan dirinya kepada Allah SWT di dalam semua urusannya, maka dia akan hatinya selalu tenang, selalu tenteram. Apa yang diujikan oleh Allah SWT kepadanya, maka dia ikhlas menerima. Baik itu diberi kesusahan, diberi kesenangan. Diberi kesusahan, bersabar. Diberikan kesenangan, bersyukur. Diberikan sedikit juga apa? Bersyukur. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya cukup. Dan apa yang diberikan Allah SWT kepada kita, ini adalah yang terbaik bagi kita. Sehingga sepatutnya harus kita syukuri apa yang ada pada diri kita dari takdir dan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'ah tamamu qudratillahi wa hikmatihi. Sempurnanya kekuasaan Allah SWT dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah SWT berkuasa menciptakan segala sesuatu yang saling berbeda. Tidak ada manusia yang sama. Dan tentunya juga Allah SWT di balik itu ada hikmah yang besar. Hikmah di mana Allah SWT menguji seluruh manusia di dunia ini selama dia hidup di muka bumi. Apakah dengan kesenangan, dengan kesedihan, kekurangan, apa kelebihan, dengan sakit atau sehat dan yang lainnya. Sehingga hatinya akan tenang, tenteram. Hati kalau sudah tenang, tenterangnya apa? Ini akan menjadikan modal fisiknya akan sehat, jiwa raganya akan sehat, jiwanya akan sehat dengan apa? Dengan tauhid. Hanya kepada Allah SWT raganya akan sehat dengan apa? Dengan ketenangan hatinya. Munasabatul ayatil bab, kesan ayat yang terhadap bab. Haisudalatil ayat wa ala wujubi tawakkul ala Allah. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Sehingga kita kalau bertawakal kepada selain Allah SWT berarti haram. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada selain Allah SWT hukumnya haram. Li'anna allaha bitawakul yahfadu abdahu wa yakfihi. Karena Allah SWT dengan tawakal, maka Allah SWT akan menjaga hambanya dan akan mencukupi dirinya. Orang kalau sudah syukur dan sabar sudah, hatinya akan tenang. Walaupun dirinya tertimpa berbagai ujian-ujian, maka tidak akan mempengaruhi dirinya, tidak akan mempengaruhi jiwanya. Jiwanya tetap tenang karena semuanya tuh, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menguji kita. barakallahu taala misal barakallahu fikum sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.